Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah akan kita selesaikan baitnya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yaitu mulai dari kullu ahli al-asri ghumrun, yang benar itu dengan dhammah ghain ghumrun. Kullu ahli al-asri ghumrun wa ana minhum fadruk tafasil al-jumal. Kalau ghimrun itu artinya adalah hikat, kedengkian. Kalau ghumrun artinya belum pengalaman. Ini kok mic-nya agak mantul, terlalu mantul. Jadi yang benar kok enggak pernah nang sak setelan ngono dong, mesti rubah-rubah lah mesti tiap hari. Tes. Jadi yang benar adalah ghumrun. Kalau ghimrun artinya adalah kedengkian. Dan semua memiliki arti ghumrun, ghimrun, humrun. Bisa dibaca ghumrun, bisa dibaca ghumrun. Karena satu pecahan, satu istiqab. Demikian juga kemarin jamaknya aso adalah isi. Seperti dalam surat Thaha, fa idza hibaluhum wa isyuhum. Kemarin saya enggak istihdor, ada di ayat dalam surat Thaha, fa idza hibaluhum wa isyuhum, jamak dari aso adalah isyun, isyun. Tayib, dan terakhir adalah tentang masalah tawaduk kemarin. Jadi Al-Imam Ibnu Lardi rahimahullahu taala, setelah beliau menghabisi lawannya, la yaghurrannaka linun min fata innal hayyati linan yu'tazal ana mithlul ma'i sahlun sa'igun wa mata uskhina adza wa qatal. Setelah beliau meninggi, maka beliau pun tawadhu. Maka terkadang seseorang, ikhwan, dia dilihat dari hari-harinya. Kalau memang dia biasanya tawadhu, maka ada kalanya dia meninggi pada suatu keadaan, itu hanyalah karena kebutuhan. Maka seseorang dihukumi dengan aghlab, dengan kebiasaan hari-harinya. Kalau kebiasaan hari-harinya suka sombong, hari demi hari merendahkan orang dan mengangkat dirinya, maka ini disifati orang yang sombong. Tapi kalau hari-harinya adalah orang yang merendah, orang yang sederhana, kemudian di sebagian hari ia meninggikan dirinya karena suatu kebutuhan, maka seperti itu dimaklumi. Maka Imam Ibnu Wardi mengatakan kullu ahlil asri ghumrun wa ana minhumu fatruk tafasilal jumal. Beliau mengeluh karena berada di zaman pada saat itu man yakun fi zamanin, enggak dibaca mudhaf, ghairu anni fi zamanin, bukan fi zamani man, fi zamanin, di suatu zaman yang, maka jumlah setelahnya sebagai naat bukan sebagai mudhaf ilaih. Beliau mengeluh berada di zaman yang di situ ditinggikan yang menang adalah yang memiliki uang, dan yang berjuang kalah sama yang beruang, yang berjuang kalah sama yang beruang. Kemudian beliau memaklumi karena memang rata-rata manusia itu adalah humrun, rata-rata manusia adalah bodoh. Maka orang bodoh itu perlu didakwai, perlu diajari. Wa ana minhum, supaya tidak dikira beliau merendahkan orang, beliau pun akhirnya merendah juga. Saya juga termasuk orang yang masih belajar. Fatruk tafasilal jumal, maka tinggalkanlah rincian-rincian kalimat, enggak perlu lagi ditanya apa kekurangan-kekurangan saya. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, fa mithlu hadzal kalam alladzi yukra'u ala talabatil ilm hum ya'rifuna man Ibnul Wardi rahimahullah. Maka ucapan seperti ini merendah, Imam Ibnul Wardi mengatakan saya termasuk orang bodoh, ini dibaca di kalangan para talabatul ilm, mereka akan tahu siapa Imam Ibnul Wardi, tentu mereka akan tahu siapa al-Imam Ibnul Wardi. Ahadu talamidhi Ibn Taymiyah, salah seorang dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sahibul mandumah, bacanya sahibu karena badal dari ahad, bukan dari talamid. Sahibul mandumatil lati yakulu ibn Hajar rahmatullahi alaihi ata alal hawi, ata itu yaknya dihapus titiknya itu, ata alal hawi yakni nadmahu fil bahjah. Jadi Imam Ibnul Wardi adalah salah seorang dari muridnya Syekhul Islam Taimiyah, pemilik mandumah. Pemilik mandumah itu adalah apa? Puisi, kumpulan puisi. Kalau dalam bahasa Indonesia kumpulan puisi itu namanya antologi. Dalam bahasa Indonesia kumpulan puisi itu namanya antologi. Sahibul mandumah, beliau adalah pemilik kumpulan puisi allati yaqulu Ibnu Hajar, yang dipuji oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, pemilik Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar memuji Al-Imam Ibnul Wardi, gitu maksudnya. Memuji mandumahnya Imam Ibnul Wardi, tapi bukan mandumah yang ini. Mandumah yang lain. Puisi yang lain yaitu puisi dalam masalah fikih. Ini kan dalam masalah nasihat. Imam Ibnul Wardi punya mandumah yang lain tentang masalah fikih. Nah, ini yang dipuji oleh Imam Ibnu Hajar. Lebih dari 5000 bait, lebih dari 5000 bait puisi tentang masalah hukum fikih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar atta 'alal hawi, Imam Ibnul Wardi, fa'ilnya atta adalah Imam Ibnul Wardi. Imam Ibnul Wardi datang kepada kitab Al-Hawi. Al-Hawi yaitu yang dimaksud adalah Al-Hawi As-Saghir, punyanya Al-Imam Al-Qazwini. Al-Hawi maknanya adalah Al-Hawi As-Saghir. Kitabnya, matannya miliknya Al-Imam Al-Qazwini. Maka dijadikan bait, dirangkum, dijadikan puisi sama Al-Imam Ibnul Wardi, yaitu dalam Al-Bahjah Al-Wardiyah. Anak-anak diperhatikan, ini yang di depan ini dikondisikan. Kenapa? Muka abimu. Cepat. Atta al-Hawi, yaitu Imam Ibnul Wardi datang kepada kitab Al-Hawi. Punya siapa Al-Hawi? Al-Qazwini. Kemudian dirangkum. Jadi kitab Al-Hawi itu kemudian dijadikan puisi. Jadi ada ucapan, kitab biasa, kemudian dinadem. Dirangkum, dijadikan puisi. Dalam apa judulnya? Yakni nadmahu fil bahjah, yaitu yang dimaksud adalah Yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah nadamnya Al-Imam Ibnu Al-Wardi dalam Fil Bahjah. Namanya Baljah Al-Bahjah Al-Wardiyah. Al-Bahjah Al-Wardiyah itu adalah kitab dalam masalah fikih, mandumah dalam masalah fikih. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Apa pujiannya Al-Hafidz Ibnu Hajar? Uqsimu billahi ma nadhama ahadun al-fiqha ba'dahu. Itu di situ ditulis mithlahu. Kalau yang dalam nuskho atau dalam ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ba'dahu illa qassara dunahu. Saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seseorang yang membuat nadhm, membuat kumpulan puisi dalam masalah fikih setelah Imam Ibnu Al-Wardi, kecuali pasti dia akan berada di bawahnya, tetap kurang. Masih lengkapan Imam Ibnu Al-Wardi gitu. Jadi dipuji sama Al-Hafidz Ibnu Hajar, mandumahnya Ibnu Al-Wardi dalam masalah fikih itu sudah mandumah yang terbaik. Tidak ada orang yang datang membuat mandumah baru kecuali pasti masih kalah. Itu. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan man nadhamal fiqha ba'da Ibnu Al-Wardi, man nadhamal fiqha ba'da Ibnu Al-Wardi faqad ad'aba nafsahu. Barang siapa yang membuat nadhm lagi setelah Imam Ibnu Al-Wardi, maka dia telah mencapekkan dirinya. Buat apa membuat, oh, sudah ada yang lebih lengkap. Intinya Imam Ibnu Al-Wardi adalah seorang alim yang tidak diragukan lagi, dipuji oleh para ulama. Karya-karyanya juga dipuji oleh para ulama, dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun tidak seterkenal Imam Ibnu Al-Qayyim, murid Syekhul Islam yang paling terkenal adalah Ibnu Al-Qayyim. Qala wa Syekhul Islam, balik masalah tawaduk lagi. Wa Syekhul Islam kana yaqulu ma ana syai'un wala liya syai'un. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim, yang beliau adalah sudah kondang, kondangnya seorang alim, beliau mengatakan, saya ini enggak ada apa-apanya, saya enggak punya apa-apa. Ila akhiri kalamihi dzalik, sampai kepada akhir ucapan beliau yang masyhur. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya ucapan yang masyhur, di mana beliau selalu bilang, saya ini adalah orang yang baru memperbaiki Islam saya. Itu sekelas Syekhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan, saya ini adalah orang yang memperbarui atau memperbaiki Islam saya. Padahal sekelas beliau. Jadi sangat tawaduk sekali, ikhwan. Syekhul Islam Taimiyah sangat tawaduk sekali. Beliau juga punya bait syair dalam masalah tawaduk. Saya enggak punya apa-apa, saya ini bukan apa-apa, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya pokoknya Syekhul Islam Taimiyah terkenal, beliau memiliki ucapan tentang masalah tawadhu sampai dikatakan ila akhiri kalamihi dzalik. Sampai akhir ucapan beliau yang terkenal. Qala fi muqaddimati Sunan Ad-Darimi, dan di dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi adalah Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, pemilik Sunan. Sunan Ad-Darimi ini adalah Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman. Dan di sana ada Darimi yang lain, yaitu Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi. Jadi jangan salah, ada dua Ad-Darimi, ada yang pemilik Sunan, Sunan Ad-Darimi itu Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman. Satunya lagi Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi. Sebagaimana Ibnu Hajar juga ada dua. Disebutkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullah, haqqun 'alal 'alimi an yatawadha hatta walau dzarrat turab 'ala ra'sih. Selayaknya bagi seorang alim untuk tawadhu hatta walau dzarrat turab 'ala ra'sih, sampai seandainya ia meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu. Ini masyhur dari ucapannya Ayyub As-Sakhtiani. Tapi bunyinya gini, yam bagi lil alimi an yadu'at turaba ala ra'sih tawadu'an. Selayaknya bagi seorang alim itu untuk meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawadu. Jadi biar ingat dia, biar sadar diri, biar enggak terbang, biar enggak kepalanya besar. Baru belajar sebentar sudah mengaku sebagai seorang alim, sudah merasa alim. biar ingat kasih tanah, biar dia ingat terus bahwasanya dia itu membumi, jangan melangit, jangan memiliki sifat langit, karena dia terbuat dari bumi. Kamu diciptakan dari bumi, dikubur di bumi, kenapa kamu punya sifat langit meninggi? Itu, ini adalah ucapannya Ayyub As-Sakhtiani. Kalau seandainya enggak buru-buru selesai, ikhwan, akan saya sebutkan bait-bait syair yang sangat indah tentang masalah tawadhu. Disuruh untuk tawadhu seperti bulan yang terlihat di bayangan air. Ia terlihat rendah padahal bulan itu tinggi. Jangan berusaha meninggi seperti asap. Asap itu naik meninggi, naik. Tapi padahal dia adalah hina. Demikian juga padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Padi itu semakin banyak isinya, maka semakin merunduk. Demikian juga seseorang, kalau semakin banyak isinya, maka akan semakin merendah. Kalau enggak punya isi, ya menjulang tinggi, enggak ada isi nih. Ringan, enteng. Cuma karena kita buru-buru selesai, jadi kita baca gitu saja. Qala wa illam yatawadhu il alimu faman alladhi yatawadhu? Kalau seandainya seorang alim tidak tawadhu, terus siapa lagi yang mau tawadhu? Wong yang punya ilmu saja enggak tawadhu. Dan dikatakan bahwasannya sombong dengan ilmu itu lebih buruk. Sombong dengan ilmu itu lebih buruk daripada sombong dengan harta. Karena apa? Karena dia sombong dengan sesuatu yang justru seharusnya menjadikan dia tidak sombong. Seorang yang sombong dengan ilmu itu lebih buruk daripada seorang yang sombong dengan harta. Karena ilmu itu seharusnya malah membuat dia untuk tidak sombong, kok malah sombong. Qala wa tawadhu minal alimi linnasi da'wah. Dan tawadhu dari seorang alim terhadap manusia ini adalah bentuk dakwah. Kalau kita sebagai orang yang berilmu kemudian bertemu dengan orang, berpaling muka, buang muka, ini manusia akan, kok sombong sekali. Kalau orang sini bilangnya langgu. Orang sini bilangnya langgu. Orang itu langgu. Cuma ya kadang gitu ya, ikhwan, orang manusia awam itu kadang salah arti. Kita itu kadang enggak nyapa, itu kadang-kadang enggak lihat. Atau kadang kita enggak lihat, enggak melihat itu karena wanita. Jadi enggak kita lihat. Jadi kita enggak senyum, kan kadang orang awam kan minta, kalau ketemu kan minta disenyumi, minta disapa. Kadang kita enggak nyapa karena mereka itu adalah wanita. Cuma ya kadang gitu, kita akan dibilang sombong. Wah, sombong sekali, ketemu aja enggak lihat, ketemu aja buang muka. Insya Allah kita enggak sombong ya, ikhwan. Cuma ya kadang tadi, kadang enggak lihat, atau kadang itu wanita, kadang kita malu, sehingga enggak nyapa. Wa'ila kita meyakini bahwasanya sombong dan buang muka kepada manusia itu hukumnya enggak boleh. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Wa ta'ali minal jahil bal wa minal alimi nufrah. Sedangkan meninggi, bersifat tinggi, bersifat angkuh dari seorang yang bodoh maupun dari seorang yang alim itu adalah bentuk nufrah, membuat manusia lari. Dan kita akui, kalau kita itu kepada orang awam itu kita angkuh, ya mereka lari, benci dengan kita. Cuma ya jangan terlalu akrab, apalagi dengan wanita, jangan terlalu akrab. Ya cukup disapa kalau memang itu kerabat kita. Qala wala khaira fi ilmin tashabuhu ma'siyah, tidak ada baiknya dalam suatu ilmu apabila dia dibarengi dengan sebuah kemaksiatan. Wa minal ma'asi at-takabbur, dan di antara bentuk maksiat adalah takabbur, bersifat sombong. Wala khaira fi da'watin takumu 'alat taghotrus, taghotrus, taghotrosa, metetek itu, angkuh. Dan tidak ada baiknya dalam sebuah dakwah apabila ia berdiri di atas taghotrus. Merasa dakwahnya sudah paling bagus, merasa dakwahnya sudah paling benar, merasa sudah paling pinter, paling alim. Ini adalah awal dari kehancuran. Hati-hati. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini, dari sifat taghotrus, angkuh dan juga merendahkan orang. Walaisa 'ala tawadhu was-sakinah, sedangkan dakwah itu tidak dibangun di atas tawadhu dan juga sakinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qimmatan fit tawadhu. Rasulullah dahulu adalah qimmah. Qimmah adalah puncak dari segala sesuatu, itu namanya qimmah. Beliau adalah puncak dari, beliau adalah paling tingginya orang dalam masalah tawadhu. Beliau adalah suri tauladan dalam masalah tawadhu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja enggak sombong, kok kamu yang jauh dari beliau kok malah sombong. Yakhsifuna lahu, beliau menyambung sandalnya yang putus. Sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus, disambung. Enggak malu. Beliau enggak malu. Ini bentuk tawadhu beliau dan juga termasuk zuhudnya beliau. Sandal selama bisa dipakai, selama bisa dimanfaatkan ya dipakai. Kalau putus dan butuh disambung ya disambung. Kalau memang ada uang ya beli baru, enggak apa-apa, beli baru boleh. Nyambung yang lama juga boleh. Intinya sedang ya ikhwan, jangan terlalu wis busuk semua sandal masih dipakai, terus wis jamuran kabeh. Sandal gapit sisan. Biasanya di kamar mandi, penuh jamur, masih dipakai terus. Jangan terlalu berlebih-lebihan, ya sedang-sedang saja. Wa yahlibu syatau, dan beliau juga memerah kambing beliau, susu kambing beliau, beliau juga merah. Jadi enggak mentang-mentang Nabi menyuruh orang untuk memerah, beliau juga, beliau di rumah itu juga nyapu, beliau juga kana fi syu'un ahli, beliau juga berada di, beliau juga membantu fi mihnati ahli, posisi pekerjaan keluarga beliau. Ini bentuk tawadhu, padahal beliau adalah imamnya as-saqalain, imamnya jin dan manusia. Wa yamshi wa yaqdi hajata al-armalah wal miskin, beliau juga berjalan dan juga menunaikan, membantu kebutuhan para janda dan juga orang-orang miskin. Fa hadha min at-tawadhu al-jalil wal khuluqil jamil, ini termasuk sifat merendah yang mulia dan juga termasuk akhlak yang terpuji. Maka ini tawadhu. Jadi orang itu tawadhu. Fadruk tafasil al-jumal, maka tinggalkanlah, jangan tanya lagi. Yakni lau fasolna kam sanufasil min taksirina, maksudnya kata Syekh ya, kalau seandainya kita rinci, sampai kapan, sampai berapa akan kita rinci dari kekurangan-kekurangan kita. Lagi pula enggak bagus memberitakan kekurangan secara detail, karena itu termasuk aib. Masa kamu sebutkan semua, saya tadi maksiat ini, saya tadi maksiat itu, jangan. Maka cukup mengatakan saya ini adalah orang yang banyak kekurangan, wis gitu aja, enggak perlu dirinci. Rubbama indana taksirun fi kadza wa fi kadza wa fi kadza. Kita memiliki taksir, memiliki kekurangan dalam urusan ini, dalam urusan itu, dalam yadulu dzikru tafasili kusurina. Akan sangat panjang penyebutan rincian kekurangan-kekurangan kami. Pokoknya fanahnu kulluna dzalikar rajul al-muqassir. Kita semua adalah seorang si laki-laki, si banyak salah, si banyak kekurangan. Tsumma ba'da an intaha min dzalika qala wa shalatullahi rabbi kullama tala asy-syamsu. Kemudian setelah selesai beliau mengakhiri bait ini dengan wa shalatullahi rabbi kullama tala asy-syamsu. Yuqalu tala'ati asy-syamsu wa tala asy-syamsu. Tala'a asy-syamsu fi'ilnya itu bisa pakai dhamir muannats, bisa pakai mudzakkar, bisa pakai tanda ta'nits, bisa pakai enggak usah itu. Karena syamsu itu adalah walaupun dia dihukumi muannats, tapi muannatsnya tidak hakiki. Muannats majazi, li'annahu laisa muannatsan hakikiyan. Karena dia bukan muannats hakiki, wal muannatsu ghairul hakiki, seharusnya pakai al-ghairu al-hakiki. Wal muannatsu ghairul hakiki alladzina yusammunahu al-majazi, sedangkan muannats yang bukan hakiki dan yang mereka sebut sebagai muannats majazi, ya juzu an yudzakkara wa yuannats, boleh dimudzakkar, boleh muannats. Tala'a wa tala'at soronaharon. Tala'a boleh tala'a, boleh tala'at. Maknanya adalah soronaharon, yaitu pada siang hari menjadi siang. Kalau ada matahari terbit berarti siang. Wa afala al-uful huwal ghiyab. Dan makna afala, uful itu adalah ghiyab, yaitu hilang, pergi. Uful itu maknanya adalah pergi. Matahari pergi berarti tenggelam. Falamma afala ay ghaba. Ucapannya Nabi Ibrahim, falamma afala dalam Al-Qur'an, dalam surat apa itu? Al-An'am, itu maknanya adalah ay ghaba. Afala maknanya adalah ghaba, hilang. Qala wa hadhi sholatu min hadzal imami tadullu ala balaghatil qawiyah. Dan sholawat ini dari Imam Ibnu Al-Wardi menunjukkan balaghah, retorika bahasa beliau yang sangat kuat. Fama ya'ishun nasu illa fi tulu'in wa uful. Karena manusia itu tidaklah hidup kecuali dalam terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Terbitnya matahari adalah siang, tenggelamnya matahari adalah malam. Jadi ini menunjukkan retorika bahasa yang kuat. Maknanya Imam Ibnu Al-Wardi mengatakan sholawat senantiasa, sholawat dan salam senantiasa. Tapi gantinya bahasa senantiasa itu dengan menggunakan apa? Selama matahari terbit dan tenggelam. Jadi diganti pakai tola'a dan juga pakai afalah. Ini bahasa yang kuat. Maknahu fa usalli wa usallimu fi jami'in nahar wa fi jami'il lail. Maknanya adalah saya bersolawat dan saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hari dan seujung malam. Maknanya terus menerus semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lilladzi hazal ula min Hashimin Ahmad al-Mukhtari man sadal uwal. Terhadap seseorang yang meraih hazal ula, meraih kemuliaan, yaitu dari Bani Hashim, Ahmad al-Mukhtar yang dipilih, man sadal uwal, yang telah menjadi tuan bagi seluruh para anbiya sebelum beliau. Yakni sada jami'al anbiya. Beliau maknanya adalah beliau telah menjadi sayyid, menjadi tuannya seluruh para nabi. Mimman qad sabaqa qablahu, dari kalangan para nabi yang terdahulu sebelum beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri berkata, bersabda. Dari hadisnya Abu Hurairah ini hadisnya Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Dan ini bukanlah sombong, karena beliau memberitakan hakikat. Beliau menjadi tuannya manusia ketika di padang mahsyar, ketika seluruh manusia kebingungan dan mereka minta syafaat kepada para nabi dan gak ada yang bisa, hanya Nabi Muhammad. Wa washahibul liwa'il hamd, dan beliau juga pemilik bendera pujian, yaitu pada hari kiamat juga. Wa washahibul maqamil mahmud, beliau juga pemilik al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kata sebagian ulama, al-maqam al-mahmud ini diperselisihkan menjadi 4 pendapat, tapi yang rajih maqam mahmuda itu adalah syafaat, syafaatul udhma. Qala fa wa sayyidul bariyati wa khairu al-bashariyati, beliau adalah tuannya bariyah, tuannya hamba, dan beliau adalah sebaik-baik bashariyah, sebaik-baik manusia. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Beliau enggak punya anak laki-laki yang hidup. Anak laki-laki beliau meninggal, Ibrahim. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ini coba dibantah oleh manusia bahwasanya nanti masih ada Nabi Isa katanya. Nabi Isa itu datang bukan baru. Nabi Isa itu sebelum Rasulullah, cuma hidup sampai hari kiamat. Bukan kok Nabi Isa datang setelah Nabi Muhammad. Fa huwa khatamun nabiyyin, maka beliau adalah penutup para nabi. Wa sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam. Bi khutimatin nubuwwati war risalah, dengan beliaulah ditutup nubuwah dan juga risalah. La nabiyya ba'dahu wala rasul, tidak ada nabi dan juga tidak ada rasul. Adapun Nabi Isa ini bukan setelahnya. Bukan setelah Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi baru. Qalu min Hasyimin qala sallallahu alaihi wasallam wastafani min bani Hasyim fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Dan Allah telah memilihku dari bani Hasyim, karena itulah aku adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Ini adalah hadisnya Ibnu Umar, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Karena manusia itu yang terbaik dari manusia adalah orang Arab. Yang terbaik dari orang Arab adalah Quraisy. Yang terbaik dari Quraisy adalah Bani Hasyim. Yang terbaik Bani Hasyim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Pilihan. Qalu Ahmad hadza min asma'i, ucapan Ahmad ini termasuk nama-nama Rasulullah. Beliau memiliki 5 nama. Ahmad termasuk nama beliau. Karena itu mim ba'dismuhu Ahmad itu adalah Muhammad maknanya. Jadi bukan Ghulam Ahmad, nabinya orang Ahmadiyah, bukan. Tapi Ahmad yang dimaksud dalam ayat tersebut, mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad adalah Nabi Muhammad, bukan Ahmadiyah nabinya, bukan Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah bukan. Wa asma'uhu madhkuratun fi hadits Jubair bin Mut'im. Nama-nama nabi sudah disebutkan dalam hadisnya Jubair bin Mut'im. Wa binahwi hadits Abi Musa radhiyallahu taala anhuma. Juga dalam hadisnya Abu Musa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna li asma'a. Saya memiliki beberapa nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Saya juga nama saya juga al-Mahi, penghapus. Yamhullahu bil kufra. Allah menghapus denganku kekufuran. Wa anal hasyir, saya juga hasyir yang akan menggiring manusia. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang manusia itu akan dibangkitkan ala qadami, maknanya adalah ala asari, di belakang kakiku, maksudnya ngikut setelahku. Jadi Muhammad jadi manusia adalah dibangkitkan setelah nabi. Nabi adalah pertama kali yang manusia yang pertama kali bangkit. Karena itu beliau nama beliau adalah hasyir. Karena seluruh manusia akan bangkit setelah beliau. Wa anal aqib, saya juga aqib. Aqib itu artinya yang belakang. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib itu adalah yang maknanya tidak ada lagi setelahnya nabi, karena artinya aqib itu yang belakang. Qala wa man qala inna asma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tablughu 99 isman ka asma'illah hadhihi mujazafah. Sedangkan orang yang mengatakan nama nabi itu ada 99 nama, nabi itu punya 99 nama, sebagaimana nama-nama Allah, ini sembrono, mujazafah, sembarangan. Walaisa 'alaiha dalil, enggak ada dalil. Fa asma'un nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufatun mahsurah. Karena sesungguhnya nama-nama nabi sudah dikenal dan terhitung, ada sekitar 5. Fi adillatin sahihatin masyhurah, dalam dalil-dalil yang sahih yang sudah masyhur. Wa asma'ullahi azza wa jalla laisat mahsuratan, sedangkan nama-nama Allah tidaklah terhitung bagi kita. Terhitung bagi Allah, tidak terhitung bagi kita. Tsumma ba'da sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi as-sunnah. Kemudian setelah menyebutkan sholawat kepada nabi, Al-Imam Ibnu Al-Wardi menyebutkan sholawat kepada keluarga. Cuma di sini enggak disebutkan sama Syekh ya. Gini maksudnya. Tsumma ba'da sholati 'alan nabi wa hadhihi as-sunnah, yaitu maksudnya sholat, mengucapkan sholawat untuk keluarga beliau, wa ala alihi, itu. Wa hadhihi sunnah fi sholati ala nabi li hadithi kaifa nusalli alaika ya rasulullah. Dan inilah yang sunnah dalam mengucapkan sholawat, karena hadisnya Ka'ab bin Ujrah ini, kaifa nusalli alaika ya rasulullah, ini hadisnya Ka'ab bin Ujrah, riwayatnya Imam Bukhari. Bagaimana caranya kami mengucapkan sholawat wahai Rasulullah? Qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah ya Allah, kirimkanlah sholawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarganya Muhammad. Ini yang sunnah. Mengucapkan sholawat kepada nabi beserta keluarga beliau. Walladhi yaqulu innalladhi yusholli ala al ma'an nabi hadza zaidi qulu hadza batil. Sedangkan orang yang mengucapkan sholawat kepada keluarganya nabi setelah nabi bersama dengan sholawat kepada nabi, ini adalah madhabnya Zaidiyah. Ucapan ini batil gitu loh. Ada orang berpendapat, kalau mengucapkan sholawat kepada Nabi dan juga kepada keluarganya Nabi, ini dianggap sebagai madhab Zaidiyah, madhabnya Syiah Zaidiyah, yaitu nisbah kepada Zaid ibn Ali, binul Husain ibn Ali, cicitnya Ali bin Abi Thalib. Nah, pendapat seperti itu enggak benar. Qulu hadza batil, enggak benar itu. Bahkan itu yang sunnah. Paham? Iki gas-gas pol-polan iki, lop-lopan iki. Paham? Orang yang mengatakan bahwasannya mengumpulkan antara sholawat kepada keluarganya Nabi bersama dengan sholawat kepada Nabi, ini adalah pendapatnya Zaidiyah, ini enggak benar. Ucapan ini batil. Kenapa? Karena tadi itu justru yang sunnah. Lihat al-hadis, karena hadis tadi. Adapun wa dzikrul ashab mal al fi sholati laisa fi hadithin sahihin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengikutkan sahabatnya Nabi dalam sholat, laisa fi hadithin sahihin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis yang sahih, walakin la ba'sa bidzalik, tapi enggak apa-apa. Sekaligus juga nyebut Nabi, keluarga beserta para sahabatnya, wa ala alihi wa ashabi. Enggak apa-apa. Qala wa alal umum, dan siapa keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara umum, kullu muslimin yu'tabaru min ali nabi, semua orang muslim, setiap orang muslim adalah dianggap dari keluarganya Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya adalah orang yang paling dekat, saya adalah orang yang paling berhak terhadap orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang mati punya hutang, beliau enggak mau nyolatkan. Setelah itu dihapus dan beliau mengatakan, siapa yang mati punya hutang biar saya bayar. Dan siapa yang mati ninggalkan harta, hartanya untuk keluarganya. Jadi Nabi itu dapat enggak enaknya toh. Kalau ada orang mati punya lebihan harta, biar diambil keluarganya. Tapi kalau orang mati kekurangan tekor, biar saya yang neboi. Nah itu. Itu makna dari ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya adalah orang paling dekatnya kaum mukminin. Karena itu ada apa-apa dengan mereka punya hutang, saya yang bayar. Itu. Itu makna dari ayat annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maka Rasulullah itu adalah memiliki keluarga dari kalangan kaum mukminin seluruhnya. Kita semua adalah termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Tapi nanti ada hukum keluarga secara khusus. Jadi intinya, siapa keluarganya Nabi dibagi menjadi dua. Keluarga umum maka mencakup seluruh kaum mukminin. Dan keluarga khusus yang memiliki hukum khusus, salah satunya adalah enggak boleh diberi sedekah, itu enggak mencakup kita. Itu hanya kerabatnya, kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makna al secara khusus. Paham di sini? Makna al, makna keluarga itu ada umum, ada khusus. Keluarga umumnya Nabi mencakup seluruh kaum mukminin. Adapun keluarga khususnya Rasulullah yang punya hukum khusus, itu cuma beberapa kerabat beliau saja. Qala fil hadis, dalam hadis yang lain. Tadi hadis ana aula bil mukminin min anfusihim adalah hadisnya Abu Hurairah. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, ini hadisnya Amr ibn al-As. Ini hadisnya Amr ibn al-As. Sebenarnya ikhwan, per hadis gini perlu disyarah, tapi wis waktune wis enggak cukup. Kita pol-polkan saja ini. Inna ala abi fulan laisu li bi auliyai. Rasulullah berkhutbah secara lantang, sesungguhnya keluarganya Abu Fulan. Dalam riwayat yang lain disebut keluarganya Abu Thalib. Tapi sengaja disamarkan sama rawi biar enggak nimbulkan fitnah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya keluarganya Fulan itu bukan keluargaku, bukan laisu li bi auliyai, bukan waliku, bukan termasuk loyalanku, karena mereka enggak mukmin, mereka kufar. Keluarganya Abu Thalib yang enggak mukmin, kata Rasulullah, mereka bukan orang dekatku. Innama waliyyi Allahu wa salihul mukminin. Sesungguhnya waliku, orang dekatku adalah Allah dan juga orang mukmin yang soleh. Wallahu yaqul wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang mukmin sesama yang lain itu adalah wali bagi yang lain. Maka kita semua adalah saling loyal. Kita semua didekatkan dan dijalin, dieratkan dengan ukhuwah imaniyah. Dan itu insya Allah lebih kuat daripada ukhuwah tiniyah, daripada keluarga. Hadza min haythul umum, ini adalah makna keluarga secara umum. Wal alu min haythul khusus humul ladzina tahrumu alaihim shadaqah. Sedangkan keluarganya Nabi dengan makna khusus adalah orang-orang yang haram atas mereka shadaqah. Karena Rasulullah enggak boleh menerima shadaqah. Hadiah boleh, shadaqah enggak boleh. Adapun keluarga yang dekat yang dimaksud al adalah alu Aliyin wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas. Kama fi hadits Zaid bin Arqam, inilah yang dimaksud keluarganya Nabi. Keluarganya Ali, keluarganya Uqail, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Inda Muslimin, riwayatnya Imam Muslim. Amma qawlu Nashwan al-Himyari fayaqul, adapun ucapannya Nashwan al-Himyari di mana dia mengatakan alun nabiyhum atba'u millatihi minal ajmi was-sudani wal arabi law lam yakun aluhu illa qarabatahu sallal musalli 'ala taghi abi lahabi. Keluarganya Nabi adalah para pengikut agamanya, dari walaupun dari Ajam, orang Sudan maupun orang Arab, semuanya adalah keluarganya Nabi. Andai saja tidak ada keluarga, kalau bukanlah keluarga selain kerabat dekat beliau, keluarganya itu hanya kerabat dekatnya saja, niscaya kita mengucapkan sholawat itu kepada siapa? Kepada Abu Lahab juga. Itu. Jadi dalam bait ini dia mengatakan keluarganya Nabi itu semuanya dari kalangan kaum mukminin. Karena kalau keluarganya Nabi itu cuma orang-orang dekat saja, keluarga darah saja, lah kita mengucapkan sholawat itu juga wa ala alihi lah kena Abu Lahab juga, gitu maksudnya. Hadzal qaulu ma huwa sahih. Ucapan ini enggak benar kalau diitlakan. Tapi yang benar tadi harus dirinci, ada al umum dan ada al khusus. Wa qad rudda alaihi bi annal maqsuda bil al huna hum qarabatul mu'minun li'anna Allah azza wa jalla qala an waladi Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Dan juga telah dibantah bahwasanya maksud dengan al yang kita maksud adalah al umum, yaitu kaum mukminin. Ini ucapan saya ini enggak jelas cara pastinya ini membela siapa. Yang jelas, pokoknya tadi gampang. Al itu ada umum, ada khusus. Bisa juga keluarga itu dinafikan sebagai keluarga kalau mereka kafir. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menafikan anaknya Nuh juga bukan keluarganya Nabi Nuh, karena dia enggak beriman. Innahu laisa min ahlik, itu. Boleh juga menafikan dari keluarga apabila tidak beriman. Innahu laisa min ahlik ini. Qala thumma dzakarul ashab, itu wawunya ketambahan itu. Thumma dzakarul ashab. Wa asna alaihim biqauli laisa minhum dhaifun wa laisa minhum ajizun bal kulluhum aqwiya. Setelah itu beliau Imam Ibnu Ladi menyebutkan para sahabat. Kita selesaikan malam ini ya. Agak lama sedikit. Wa alaihim biqauli laisa minhum dhaifun, tidak ada dari kalangan sahabat itu yang lemah. Wa laisa minhum ajizun, tidak ada juga yang loyo. Bal kullum aqwiya, mereka semua adalah orang kuat. Min haitsud din, kuat dari sisi agama. Min haitsun nusra, kuat dari sisi menolong Rasulullah, menolong agama Allah. Min haitsul hijrah, dari sisi hijrah. Min haitsul jihad, wa ba'duhum yakunu a'ma. Walaupun mungkin fisiknya ada yang lemes, tapi mereka semua adalah orang-orang yang kuat dari sisi keimanan. Sebagian mereka ada yang buta, wa yahmilur rayata, tapi dia malah memegang bendera dalam perang. Fahuwa qawiyul iman batalun, maka dia adalah orang yang kuat imannya, batal, jagoan. Wa qad asnallahu alaihim biqauli, dan Allah sudah memuji mereka dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Para sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sungguh Allah telah meridhai mereka dan mereka juga sudah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar, tidak sama antara orang yang duduk dari kalangan kaum mukminin selain yang punya dharar, selain yang orang cacat. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berangkat jihad, ini enggak sama antara orang yang ndoglok gak gelem jihad ambek wong jihad, gak podo jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang yang cacat loh ya, itu maknanya. La yastawil qa'idun, tidaklah sama antara orang yang duduk ndoglok gak gelem jihad. Setelah itu orang buta datang kepada Rasulullah, "Rasulullah, aku kena ayat iki Rasulullah." Maka turun ghairu ulid doror, selain orang yang cacat. Bi amwalim wa anfusihim, dengan orang yang jihad fisabilillah dengan harta dan juga jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidin, enggak samanya dari sisi mana Allah akan melebihkan orang-orang mujahidin, memberikan kemuliaan kepada orang-orang mujahidin. Bi amwalim wa anfusihim alal qaidina darajah, jadi orang-orang yang tidak ikut satu derajat. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan. Al-qaidin yang kedua di sini adalah orang-orang yang punya udzur. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Ini ada tafsirnya, ikhwan, panjang ayat ini tafsirnya. Karena di sini diulang-ulang. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Cuma enggak cukup waktunya. Qala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana mim khosasa. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala juga. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri butuh. Ini orang Ansor. Kisahnya masyhur. Anaknya sampai diajak pura-pura makan, anaknya ditidurkan, istrinya diajak pura-pura makan demi tamunya. Qala bada bil hamdi wa tsana alai, Imam Ibnu Al-Wardi memulai bait ini dengan hamd, memuji Allah. Tsumma khatama bis salati ala nabi, kemudian menutup dengan selawat kepada nabi. Wa yadhkuru ma akramallahu bihi as-sahabata minal butulah, dan juga menyebutkan apa yang sudah Allah muliakan para sahabat itu dari keberanian, dari kekuatan. Wa minas syaja'ah, dan juga dari syaja'ah. Wa minal khairil katsir, dari kebaikan yang banyak sekali. Wa hadza raddun ala rafidah, ini adalah bantahan terhadap orang-orang rafidah, rawafid. A'da'i sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuhnya para sahabat. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Fahuwa subhanahu alqailu fi hadis Abi Hurairah al-Qudsi, karena Allah sudah mengucapkan dalam hadis Qudsi riwayatnya Abu Hurairah, innal Imam al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adantu bil harb, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Intaha ma aradnahu min syarhin mukhtasarin ala hadhil mandumah, sudah selesai apa yang kita inginkan dari penjelasan ringkas terhadap mandumah ini. Wa nas'alullah an yanfa'a biha wa yaj'ala a'malana wa aqwalana khalisatan liwajhil karim, dan kita meminta kepada Allah untuk menjadikannya bermanfaat dan menjadikan amalan dan ucapan-ucapan kita semua ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah selesai dari mandumahnya Al-Imam Ibnu Al-Wardi dan juga dengan syarahnya Syekh Habibullah taala. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ini dalam jangka kurang lebih 2 tahun dengan nasihat-nasihat dari Imam Ibnu Al-Wardi yang sangat berharga dan semoga bermanfaat. Kalau ada salah dari saya dalam menjelaskan maupun dalam memberikan ilmu, maka saya rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala penjelasan yang saya berikan, dari semua ucapan yang itu menyelisih kebenaran, maka saya selalu siap rujuk, selalu siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga apa yang kita lewati menjadi berbarokah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan juga dijadikan sebagai manfaat bagi kaum muslimin, terkhusus bagi saya. Semoga itu adalah pahala yang mengalir di hari akhir insyaallah taala. Jazakumullahu khaira. Terima kasih sudah bersama dengan kami sampai detik ini. Setia bersama kita hingga titik penghabisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita semua berbarokah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.